أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والله أعلم بمراد فتر مكانين سيدنا محمد الذين إنهم أكاكان إكو تتب إن دلم بيران بيران أتيني الذين مرادون أتايقرين ضعف تقدين تقسل لمح pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafik ya ki Abdullah bin Ubay al-Munafik kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabbihi ing dalam Yahud lan Nasrani lan Nasara fi mualatihim tegese ing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ale ngucap ya alladzina fi qulubihim maradul mutazirina an halakang sasadu kabean rezeki mualat naksa antusibana ing laban naksa wadi ing sun sadaya yang tengenanina ing sun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biakalawan daira apa adahru ben apa daru zaman alaina ingat dasa ing sun sadaya minjada bin saking paila awgalabatin adawa dan lindi walayatim wamru muhammadin lanale orana sempurna upo pergara muhammadan tupalaya miruna maka nga embargo atau nga bekot ya yahudi lana sonanina insun sadaya atau maka orang ngawihakan papanganan ya yahudi nasonanina insun sadaya gola ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa'asallah maka manawasafallah iku yang tanekan ya Allah bil fatih kalawan ngemenangkan bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kaduhin nabi Allah liazhari dinihi kena ngelahirkan agamanya Allah amri minya ini atawa perkara kang tetap saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngebuka atau ngerumpakin tutup-tutup ongkang munafika biwakti dohihim lan kama melehe ya munafikin payusbihu magadadi yang munafikin gabi alama asaru ingat sebarangkang nyamarkan yang munafikin gabi piambusim dalam pirang awakeng dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana zaking mangmang wamualatil kufar lana siasian ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung gabi. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والله أعلم بمراده ويقول لن مجب ربك لوان دن بچا ربا استنبا نلا استنب بواوين ودنا كلاوان وولان أرانا نواو ويقول أتا ويقول tapi nasbih kelan galawan dan mazana aslan dan baca nasab aqtufana dan atau bakenala yatia ingat selapan yatia wayakululan ngucap sapa alladina wong ake amanu kang padang iman kan ya alladina kabe libadihim galwe setengah ya alladina iza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup-tutup ya munafikin ta'ajuban kena ada ta'ajub aha ulai anda tahu tahu ikilah semudah ini uang alladina ikung ake aqasamu kang pada sarumpah ya alladina kabe bilaing Allah ya da iman im kalawan teman pirang sumpah ya alladzina goya tadi hadim kalawan katog ittihade atau teman-temannya alladzina fiha ing dalam iman innahum la ma'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana siraka fi dini ing dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing la fad habiyatat a'maluhum habiyatat lebur batalat tegese batal afa amaluhum pirang-pirang amalai alladzina salihat tukang salaf asbahu maka dadi alladzina sari kudadi alladzina khasirina ikukang tunagabeh dunia ing dalam dunia bil fasihati bil fadihati kalawan dan memelih al akhirat ing dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah sama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah ya ayyuhalladzina aman wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara aulia ulah rek ngajaradikeun yahudi jeung nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae samasakal nyana mah ba'duhum aulia ubah sebahagian yahudi jeung nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuar. Huhahehe ge tetep bae deuk ngahancurkeun Islam. Di zaman Kanjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang. Di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya, di Prancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Prancis. Ye hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takar. Geus eueuh pasantren koskieu. Aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji. Geus kabawa arahna ka liberal ka ditu. Geus kabawa ka kapitalis ka ditu. Eta kakarak terjadi kiamat. Kuari mah paling kacau-kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handel, aya nu kene nu handle, aya nu ke aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein. Hudang dunia kabeh alhamdulillah ya rabbil alamin. Kuari lumayan lain lumayan najet ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis masih keneh hebat masih keneh luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir geus teu nyaon naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantak nyana mah daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran cikupa tuh panggilan nama lodar orang cikubang geus pokona sebab didihnya aya citra nah eta pusatna didihnya masyaallah. Diditu maka senjata anu ampuh F-150 ari urang cikupana make pepletokan maka ini takal derawak nages ah gesiap bae nasib urang cikupa kumah bae nah iya lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islam Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagon nya ngarobro musyawarah para setan-setan. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun dana-na jang kristenisasi ieu Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ieu cal muncul deui. Maut ieu cal muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana. Nagarana, pemerintahanana, rakyat tetep anti Amerika. Kajeun deui ku kumaha ge, nu penting mah sarolak, gararaji, ibadah geus biasa kitu. Pokona mah kayak ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajeun ku kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teh perangna tuh. Ndak kumaha teu perang, mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanana geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti paji injin pamarentah ka kencal, masyarakat ka katuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ka Amerika, dibere, dididik, ditangga liberalkeun. Jil ngaranana. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malambat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa kajeng Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing, tapi di Indonesia masyaallah. Tita ulah ta ilah hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, geus tita ulah. Malah make sapeker ilah hadarati. Sial jeung nya teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, anu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuarikeur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa, termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa, dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah harasup Islam. Aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin, seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres bawa barah mawa berkat gua seger. Ih, teu bisa dieuleugitkeun, teu bisa. Matak lamun nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu si iraha nyenggolna tukang cau cak nyana ketika bulan mulud. Datang ka cau-cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi, cau nu petot bae beak geus pokona. Mun disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah mulud. Masyaallah. Eseun deui di Indonesia mah. Lain lalagaan. Sebab di golongannya anak malah lo sudomo. Sudomo teh lain jelma leutik. Kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi. Modalnya na bage miliaran encan ti ditu. Tek dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh. Jangan sekali-kali ikut agama Kristen. Salah itu ceknya. Salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage. Salah total orang yang masuk Kristen itu salah. Sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Lalu dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Timemeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi. Eta teh aya. Itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan, ketuhanan yang asli. Dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta tea anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu, maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran eta tilu jadi hiji. Nah, yeulah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel satu, musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan ye, jang mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bible nak kos kitu tah kuari. Dipengkol-pengkol ke Sodomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula Kristen ke Indonesia ngaromong, salah itu, salah itu. Coba gedengkeun pidatona. Nah iyalah nu mantak urang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranan ada ditimbulkeun deui sedangkan cak Kanjeng Nabi la kaisar ba'da eueuh kaisar sabada paehna kaisar tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisar la kisra ba'da mauti tidak ada kisra setelah mati kisra cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh kisra. Nah kadieu kekaisaran-kekaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkeun Tuhan anu asli terus dimimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Nah setelah katujuh di Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah, kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur meujeunna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba. Nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Aya ieu na hudang? Bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah, guys, kenapa itu mah urusannya nak dek nipu orang kau mah, dek nipu Al Quran, dek nipu mukminin, pek urusannya nak, urusannya nak, urusan orang mah, urusan orang pek, orang nu mayoritas Islam di Indonesia, sing hade latat takizu, ulah ngajadikan maraneh kabe al Yahuda wan Nasoro, aulia RT, ulah Nasrani. RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh. Leuwih parah atuh. Boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang kaayaan Indonesia mah ieu mah sakadarnya hobae. Asalnya hobae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng. Sing hade engke mah unggal masjid hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede-penggede di luhur seterah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye nyah dengan hak asasi manusia HAM teu angges-angges urusanana tetep nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos ieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa taala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya. Kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun. buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera meunang ti Al-Qur'anul Karim. Eueuh berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bokbroking bokbrok. Jadi bokbrok bin bokbrok bin. Eta nagarana, negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebokbrokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bokbrok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebokbrokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama salihin loba salihin salihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebokbrokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengekeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung geus tereh pae kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal kajen teuing yang sia mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal pae nu geus ba geus lobah tadi Indonesia mah nu geus karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedek kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik na mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabenerna ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awalna mah basicna mah jadi teh alif jabar abe jabar ba iya teh lain kia tapi kadirna nah kulantaran nafsu tak baik eren jadi bupatina atawa geus kolot masih kene ngan geus kolot merenungnya anak eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah iya ulah sekali-kali diurang ente alhamdulillah walaupun di monopoli kunya anak sebodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ma ta jabar ta mata sing jare si jabar ja sia mata sia sing ade ta itu keneh bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunaheun di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi-instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto. Tah, putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto pan. Kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam. Bari geus ada pareter bating geus ada henteu deui. Alhamdulillah. Tinggal kitu jeung kitu kitu jeung kitu. Nah iyalah ulah sakali-kali deui nyeun pamimpin Nasrani jeung Yahudi. Lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cak Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ada urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradu yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan, aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun. Seperti Ki Abdillah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik, teh ieu bakal kadeul nyana engke geugeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani. Nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun. Yaquluna ngomong nanaksa tusibana da'irah rempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani, engke di akhir urang bakal kumaha. Sedekeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas, can sampurna. Kakarak endek agag-agagan hungkul. Lah mani nyalindung ka nu jelas bae. Ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Sumit. Cek sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq. Ketika tek Ubay Abdullah bin Ubay teh ya ngobrol jeung Ubadah bin Sumit. Begitu ngobrol cek manehanna kieu. Ubadah jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo panku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajen ku kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajen ku kumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Sumit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Sumit kula mah ye kula ye kajen ku kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari mah aing mah deuk berbalik aing geus jeung Muhammad bae. Ubadah bin Sumit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu mah endahan milu ka ditu tah ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ngieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng Kangjeng kukumaha. Tah aya kos kitu tah ngadak Abdullah bin Ubay mah kakentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen ku kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan blon tah Abdullah tah eta teh keur diperbincangkeun kitu Kanjeng Nabi pan teh nyahoeun maka turunlah ayat fattarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeraan bae dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadele jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kanjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari menta hampura ya ka Kanjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairoh besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi madores be disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pandikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tah eta kos kitu tah di zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu nu belok ka Belanda loba jasa. Loba jasa anu tatadina bangun teger dak bae dibere susu doang susu. Dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia nagara. Teu saeutik eta nu kos kitu prajurit-prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya. Teu saeutik teh diurang ge kos kitu masyaallah. Ya Karim, atuh kiai geus sarua bae, aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae. Dipanggil ku Golkar. Hayangna ieu bae. Ah, juba naik panggung. Hidup. Hidup. Aing nu kamari mamawa takrib. Nu kamari mamara Riyad, ku ari mamawa anak emap. Hidup. Hidup. Pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna. Nu mantak kiai ararembung geus lain teu bisa ngomong, lain teu bisa naon, jadi kos kitu teh ji, pan aing ngagugulung Quran. Pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi. Jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat. Ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna. Jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan teh pemerintahan, pemerintahan hak pan lain Quran. Ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riyad aya di panggung. Cak Allah di tolol teh kiai. Morosot baralik santri, baralik geus lain Quran deui. Baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh. Nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab kitu-kitu kene ngajelaskeun kitu-kitu kene hate sia kiai goblok emang geulan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah neuleukeun tolol teh budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika. Nu dihidup-hidup Belanda tolol sama kiai itu. Nelain kiai, oh nah memang pinarakaan. Eh siya. Cak nelain kiai sial. Aduh, cukup bahasa gak hidup-hidup kos gitu. Iya keur carita hukum nu asli. Mah Al-Quran. Dibawa ku kiai, dikitabkan jadi takrib, jadi riad. Kebelah dituna nu kurang dibaca tadi. Kebelah dituna mah itu ku Imam Syafi'i. Aina ku janangan dibaca doang nu dipake eta kitabna. Salah tuh. Dan mantak teka percaya ku masyarakat. Rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar telaku. Telaku baik aja hukum lagi di zaman Soeharto. Mamarahannya na. Marah tinggal marah. Jatama Allah nu tengah laku kenana. Sebab naon? Lain disungut, lain di hati. Ai hate na Golkar, ai sungut na Quran. Itu bertolak belakang. Budak leutik geus ngisingan nya hitutan tut. Budak leutik hitutan. Beusi teu kaharti, beusi teu kaharti. Salah hate na tah hate salah. Lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi. Berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun. Gitu teteh mun dijerokeun mah kurang jantra aing mah. Sia katipu. Nya gentengan katipu sia teh yaho berarti sia. Ye atuh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang. Leg-leg ku sia motor. Oh, jerona kos kitu teh. Cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah. Sawaun kana pi zaman Soeharto wa sawaun kana pi zamami pi zaman SBY. Iya pada bae ge. Iya ge, weh, ora beda. Ya mengkonon sia mah. Aduh, jurig urang mau numpak kuda bareng ka dieu tah. Atuh ya isih mah kedelenge bengong mengkonon ge. Ora iso ya. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tah, naon tak ih? Mangga bae endek mah. Ulah urang mah sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah. Los ya ari endek. Los ai endek mah. Pek hayuh bae tuh sia. Ngagugulung nu kos karar itu. Qur'anna dibaca, dibacakeun ka santrina, tapi nyana ngahayu-hayu hukum-hukum meunang manusia. Lamun nu nyaon kiayina tukang ibadah hudang ti peuting isin, berarti lain di hati lain disebut. Isin atuh. Oh, dibawa dipapagkeun make sedan. Oh, dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cak jadon dair naik kiai oh, hidup lawar dua hidup khairul umur aus satuha cak jadon dair pang bagus na tengahna aing awewe nu tengahna maja tolol teh kiai aduh sakada dipapageun dibere 3 4 juta eta Quran kunyana ngis dilindes dileungitkeun mantak teu percaya. Lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing. Emang orientasi ka dunia atuh dunia bae terus. Pelumpatanana jeung pelampiasan. Nyeun yayasan aing kajeng ku kumaha ge? Sanawiyah aing, pelampiasan lain berangkat tim mimiti deukeut didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah aing. Eta mah rada deureus sukos kitu mah. Eta nu pelampiasan. Santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan. Cak Allah tolol sia. Lain tobat ka aing. Endahan hayu gogolong ka situ. Beki acur bae terus bae. beki bau bau maknawi aya di ambeuan mah tuh make minyak iseungin maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kana bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb Amun deuk make Al-Qur'an, Al-Qur'an atuh bejakeun. Geus, narane bae ka ditu. Tah nu sakola nu karuliah, los ka ditu. Sok sok sia terus, terus. Kedara ka moal kebeli paling geus 1000 taun doang, los. Los. Hayu santri-santri teh mah ulah, geus ngadoakeun bae supaya aman. Hayu kudu milu. Aduh. Ing liwat dari tetetet, ayo kiai sorban wae udang-udang. Oh, ieu mah liwat, liwat keur kompanye. Kula mah liwat deuk. Deuk ka ieu teh terus make sorban, make jubah deui. Jubah mah parek di salat, kiai tolol. Hay kula seuri bae di jendela. Hay jeung kiai aing bau ka si eta. Bener aja acak-acakan ka dieu. Acak-acakan nang saangat acak-acakan nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sungut beres tepuk di kos gitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos gitu teu kudu didoakeun geus asa uji ajur sorangan ajur sorangan nafsa antusibana daira kami manu mantek ngadukung Yahudi geh lantaran rempang bersiaya bencana datang paila tea eleh perang tea sedangkan uturkan Muhammad macan jelas walayati muamru Muhammadin geska ditu namun kami ayah kasusan falaya miruna mualayanu meres sogokan jeng daharan kadaharan jeng inuman atau kami di embargo tekuat mantek maningan miluka Yahudi baik sakadar mikiran beteng wakos gitu. Mentak jak Allah fa'asallahu ayyatiya bil-fathi aw amrim min indi maka manawa gusi Allah manawa ka gusi Allah mahir adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa pa'asa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan, susuganan jeung boa-boa lain, mamanawianan lain, ngan bahasana bae fa'asa, fa'asa, fa'asallahu ayatia. Padahal manana teh yakin jeung pasti, fa'asallahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kamenangan. Lamun jelema memperjuangkan agama, total memperjuangkan agama. Telurak lirik kana dunia, telurak lirik kana materi, telurak lirik kana makhluk. Fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun. Basi jasa ieu fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun. Lantaran Kanjeng Nabi Izhari diri keur ngajelaskeun, keur ngaopenkeun, keur ngebrekeun, ngalahirkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Basi tapi ke Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasrini nabi dejakan kitu Muhammad pasti ditulungan lataran ker ngejelaskan dakwah ngadakwahkan nyampaikan agama Allah luasnya ditulung ku Allah ya tak Kanjeng Nabi kuari kesarua baik lamun ngejelaskan anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah gesabara kali dek dibunuh Osama bin Laden tetep baik ditulungan baik dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohar rajasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh eleh eleh eleh eleh eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah setengah-setengah kiai bae kuari bae kurang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngarau keuntungan-keuntungan proyek piciu tiu dumantak ha ieu Yahudi jeung Nasrani teh nya kelemahan Islam adalah duit cakna dibere ku nyana deuk ieu naon majelis bangun nyana deui sekolah bangun nyana deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae meunang ti Nasrani nyeun nyana gereja belah dinya geus moal bisa ngomong cau. Au. Au. Minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia. Aing nyieun gereja dinya, eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangun ke negara kita kan demokrasi. Atuh udah sama-sama saya dukung kamu, sekarang saya dukung kamu. Endahan kiai na anu ceramah saudara-saudara. Salamparan di negara urang mana negara demokrasi kamari urang dipanggil ke masjid saking mewahna urang beribadah tuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana deukeun gereja belah dinya yuk urang gotong royong di gerejanya tolong teu sibuk Pak Kiai goblok teu Pak Kiai aya eta di Cisoka hiji kiayana Belaraja hiji kiayana nu kos sakarar itu teh Pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di Pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja. Ji eta teh kumaha? Acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai. Kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu. Da kumaha tuh? Beki bau bae di mata muslimin mukminin. Bau. Kajenting hebat jelemana, kasep jelemana. Ngan kitu karakterna bau bae teu hayangeun ilmu di dadana na loba teu hayangeun nyadap ilmuna. Naon sababna? Lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang, dibangun yayasan doang, nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja. Nauzubillah min dzalik. Yeulah kos kitu teh jaho kelemahanana. Nu mantak geus ulah bae geus. Ulah titik agama hiji geus sakitu bae. Malah mun bisa mah nulu dari teu kudu hayang berkat kecuali gede. Ah cenah kieu masuk kitu memang kitu sabenerna di urang tuh fasallahu ayati fasallahu ayati bil fatihah si Allah bakal ngemenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaumum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah cenah teh bener nu kumaha sih. Nu bener ku masih tegrah nyaho ku ari mah. Cak kiai teh ya, cak kiai mabok haram. Awas ya. Nyana mabok tapi tetep aya nyanya ceramah. Goblok sia, haram mabok. Nyana ge mabok padahal. Sia nyaho di mana? Aing ngaji di kiai. Sia mabok aing lain deui, aing mah aing aya hukum mah hukum cak kana teh. Eta tolol teh kos kitu eta. Goblok eta jelema nu kos kitu teh. Jadi tetep jarang ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram. Aing mah lain deui pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh ya. Nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngeridit motor goblok sih haram tah. Eh sia ulah kaih lah nang. Lawan ka kaih mah butuh. Siapa ulah. Tutug teh bandung ngeridit jeung ngeridit ribut. Nu ngeridit jeung nu ngeridit ribut. Aing diharamkeun ku sia teu ngeridit bae. Ye aing mah ngan ngaji. Atuh aing geus sarua ngaji. Eh sia ngeridit teh. Atuh aing geus sarua ngeridit. Eh sia ngeridit. Ulah marah. Henteu tetep marah. Nu ngeridit. Tolol eta jelema. Ya Karim. Masyaallah wa yadia bil fadhi pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah. Au amrin min indih atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung. Engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafikna dihareupeun mah subuhun daud tapi dutak ditukangeun mah meureupan ta eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amri min ini Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadol kabuka engke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae. Nu tata dina Abdullah bin Ubay jeung serombongan anak dihareupeun Kanjing Teh waduh bertekuk lutut kumaha ceuk muhabbat bae tapi ternyata kakara dihareupkeun jeung lah permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu na ieu bakal kanyahoan ceuk Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamuna pekanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafik jentea karena naon hukumanena disamarkeun disimbutan di jero hate na kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tatadina mah nyana teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tatadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kapirin-kapirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamingpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadinya na akhirna kabuka isin nu mantak payus bihu nadimin atuh akhirna mah nyani jadi isin kanyahoan ku Kangjeung Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeung Nabi atuh makin menjadi-jadi kuari mah. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Tinggal mukminin-mukminin bae anu nyaksikeun ka rombongan Abdullah bin Ubay teh heran. Kabeh ngararobrol hareran kabeh. Heuy. Kunaon? Cuma ka dieu cuma. Urang karumpul di dieu cek mukminin-mukminin. Aya ayah ta Abdullah bin Ubay diharapin mukangjeng pohara amatnya depak na depak luar biasa jadi orang ngunahin jasa ngomong na jeng barahan na pohara jasa ish eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana orang daek nokohkin kanyana mun ayana naon tema nyaralah nu diharap na jaka Muhammad sakitu depak na ka orang sakit sopana balabah na anu luar biasa kata Abdullah bin Ubay jeung babaturanan heran aing mah emang kunaon gitu aduh panjana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak jana ieu kami-kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan salah kacai jadi salui ka darat jadi saloga ayu urang babarengan sasapa pahit saba manis pokona mah yuk urang babareng pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay kan kos kitu tah. Tapi paneta kuari deuleu. Tuh, kuari jadah horeganan jeung Yahudi, jeung Nasrani. Aduh, ampun eta urang kapipu cak mukminin teh. Ta eta teh ngarobrol kos kitu, emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay. Anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin. Lain kuranaon buageurna jeung sopan santunna pinterna nu luar biasa. Mun kurang kadeuleuh di hareupan Kanjeng Nabi, masyaallah ngusruk. Depak tapi horenganan hatena ka ditu. Tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin. Ku tingkah Abdullah bin Ubay. Mataku yaqul ladina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna. Ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajuba li heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim heran amat apa eta jelema eta anu tatadina sumpah jarak teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana. Sanyanyana kami kabeh ieu adalah pendukung-pendukung muarane. Mana sumpah make innahum lama aku. Iba bahasa mukminin, bahasa nyanana mah kami, bahasa Abdullah bin Ubay mah kami teh ngadukung kamarana. Ngadukung perjuangan Muhammad. Disapertikeun ku mukminin. Heh, pancak nyana teh cenah innahum lama aku nyana teh apan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganna munafik teh kos kitu dibuktikeun kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang ieu Percis jasa Masya Allah. Eta si budak Eka panggih keur naik motornya. Mendek hampir ngaguling motornya. Ku mendek-mendek nanya eta. Waduh luar biasa. Horenganan hati nama. Masya Allah. Kanyawan gak baik. Ih eta sakitu bagerna. Hanas kurang harita mendek dijadikan pemimpin. Masih pan ketua DKM. Horeng kos gitu. Horenganan. Tukanya hoannya ku urang katipu be urang mah ngarobrol teteh tah munapek teh kos kitu mah tak sing ade bisa adu mendek nah handap teh sing ade sing hade soang be soang mun keur anjeur kitu aya urang heo teh ka handap bare rek maco soang eta masyaallah eta soang ya karim bare munapek teh atuh potongan soang orengana ya Allah ya Rabb itu kan. Padahal dia sumpah bin Ubay tidakum ma'akum, tapi ternyata horenganan aduh ampun mentak habibat amaluhum fasbahu khosirin, hancurlah batallah pagawean-pagawean aranjeun anu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam, dakwah Islam, nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad, kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan. Eta teh kapan amal bagus, tapi ternyata horenganan nyana mulu ka Yahudi. Habitat amalum. Hancur total pagawean-pagawean nyana, amal-amal nyana nu bararagus beak kabeh. Ulentaran sakitu atuh fasbahu khosirin. Jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kanjeng Nabi di hareupeun mukminin geus mukminin ge nyarahoeun ka kedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya na munafik isin. Di akhirat angge disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Na'udzubillah min. Dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja. Kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunanan. Ka masyarakat tu tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nyana mah henteu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik tate kos kitu teh. Munafik tate. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Ji minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh kadanan ku nangtangan mah deuk iraha deui atuh urang nangtangan kafir anu jelas can nu meujeuh lah di daerah urang mah teu aya pembangunan-pembangunan kos kitu teh lamun aya pembangunan gereja masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan-dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja beda jeung Islam masjid teh hanya sekedar sup ngaji keluar teu masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan-dewan gereja disebut aya konsili-konsili. Hartina perkumpulan dewan-dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi. Kiai. Ki Golkar teh. Izin nyana kiai munafik. Kiai munafik kita lakus ku sih. Nah, nu dibabaca kunyana Quran, pan urang teh ulah resep komor hidup mah bahaya jasa kecuali urang nangis jadi wali, kemudian urang jadi pemimpin, jadi gubernur urang teh, atau urang jadi bupati, nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikan gereja, dakwahlah di jero gereja. Supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam. Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegedean asup ka gereja merelah petua aya hidayah asup ka jero dadana konsulah nyana teh jeung para ulama-ulama satu kali dua kali tiga kali emang Allah deuk mere hidayah merenanan ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup beulah ka gereja milu heula dakwah di jero gereja. Itulah dongeng pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzah Has konsultasilah nanya jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam nukuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ka Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam. Tah lamun geus ka situ silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyieun gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ka gereja dakwah silakeun tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja ustad jeung kiai dibeda jeung Samsu doang abeh ngebul. Ya Allah lain bade pirunan atuh. Tolol teh budak. Masyaallah. Salametkeun yuk diri urang, salametkeun yuk keluarga urang, salametkeun yuk negara urang, salametkeun yuk bangsa urang, abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaleur abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah, di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeuh ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia, ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia. Urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam. Naudzubillah min dalik wa min. Sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun, keluarga urang anak incu urang disalametkeun, tatangga urang geus disalametkeun ku Gusti Allah, batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Dibarokati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.